yang mana memiliki keterkaitan dengan Sirah An-Nabawiyah, yakni tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Arab, ya kan? Berasal dari Arab dan berasal dari keturunan Ismail ibn Ibrahim alaihi wasallam, yang mana ketika itu Ismail alaihi wasallam menikah dengan satu kabilah, ya, kabilah Arab yaitu Bani Jurhum, ya, Bani Jurhum, yang jika digariskan garis keturunannya akan bertemu dengan anak Nabi Nuh yaitu Sam bin Nuh, ya, yang merupakan Arab Aribah dan juga berkaitan dengan menyebarnya kaum Saba, yakni masyarakat di kalangan di sekitar Saba, yang mana mereka juga merupakan keturunan dan berasal dari garis keturunan Qahtaniyah, yang mana Qahtan juga termasuk Arab Aribah. Jika ditarik garis lurus silsilah keturunannya akan bertemu dengan Sam bin Nuh, gitu kan, Aslul Arab, ya, yang mana dari anak Nuh, Sam ini melahirkan keturunan-keturunan yang akhirnya mereka tinggal di daerah Jazirah Al-Arabiyah, ya, yang merupakan sisa masyarakat atau keturunan yang masih ada ketika itu dan besar, yaitu masyarakat yang tinggal di negeri Saba, yang kisahnya telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Ya, kita lanjutkan, yaitu ketika mereka ditimpakan banjir bandang yang dinamakan Sailul Arim dengan robohnya bendungan Ma'rib yang ada di negeri Yaman sekarang, ya, yang disebabkan oleh kekufuran, ya, mereka, maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa zalamu anfusahum, maka mereka, yakni kaum Saba, ya, mereka menzalimi diri mereka sendiri, yaitu dengan kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kufrun ni'mah wa kufrul ibadah, ya, tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari tanaman-tanaman, bebuahan-bebuahan yang melimpah, ya, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka malah menyembah matahari, gitu kan, ya. Fadzalamu anfusahum, maka mereka menzalimi diri mereka sendiri. Faja'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kullam mumazzaqin, ya, maka Allah jadikan mereka perbincangan, ya, Allah jadikan mereka bahan obrolan orang-orang ketika itu. Wa samaran yatahaddatsuna bihi min khabarihim, ya, dijadikan perbincangan siang dan malam oleh orang-orang yang hidup setelahnya, yang hidup setelahnya dan ketika itu di tempat lainnya. Faja'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kullam mumazzaqin, dan kami pecahkan mereka, yakni cerai-beraikan mereka, kullam mumazzaqin, dengan sebenar-benarnya cerai-berai, yakni Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan makarnya terhadap orang-orang yang kufur ni'mat. Wa faraqa samlahum, dan memisahkan persatuan mereka yang mana sebelumnya mereka dalam keadaan bersatu, saling berkasih sayang dalam hidup yang tenang. Wa tafarraqu fil bilad hahuna wa hahuna, ya, maka akhirnya mereka berpencar ke negeri yang ada di sekitarnya. Ya, walihada taqulul Arab fil qaumi idza tafarraqu, maka dari itu apa ibrah, pelajaran yang kita ambil ya, kalau misalkan mereka atau kaum orang Arab mengatakan kepada suatu kaum yang bercerai-berai, artinya tidak bisa bersatu, ya, tafarraqu, itu mereka mengatakannya tafarraqu aidi saba, ya, istilahnya tafarraqu sazara wa madar, ya, mereka kalau misalkan ada sesuatu yang tadinya bersatu kemudian berpecah gitu kan, itu namanya sazara syazara wa madar atau syazara madara, ya, yang tadinya bersatu kemudian berpencar, ya, itu istilah Arab, ya, syazara madara. Syazara mazar, istilah Arab, ya, kepada suatu kaum yang berpecah belah. Syazara mazar artinya apa? Zahabu fi kulli wajhin, yani yatafarraq, berpisah ke tempat yang mereka tuju, ya. Syazara mazar ini isem, ya. Syazara isem, mazar isem, isem mabni, ya, jadi dia tidak berubah. Mabniun alal fathai fi mahal an-nasbi alal hal. Jadi keadaan mereka syazara mazara. Ini istilah dalam bahasa Arab. Nah. Ya. Faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم احتاجوا إلى أن يرحلوا منها وينتقلوا عنها. Ya, ketika mereka ya dihancurkan, ya, harta-harta mereka hilang, negeri mereka rusak, maka mereka perlu untuk pergi, hijrah, ya, pergi dari tempat mereka tinggal karena sudah tidak layak lagi. Fatafarraqu fi ghawril bilad wa najiduha aidi saba sazara madar. Ya, itu digunakan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini. Maka kemudian mereka berpencar, ya, di penjuru negeri. Wa najiduha aidi saba sazara madar, istilah yang tadi kita sebutkan. Fa nazalat ta'if minhum al-Hijaz, ya. Kemudian mereka ada yang sebagian mereka, yakni dari setelah kejadian Sadu Ma'rib atau robohnya bendungan Ma'rib, mereka berpencar, sebagian mereka ke negeri Hijaz, dan sebagian mereka Bani Huza'ah menuju Mekah, dan diantara mereka juga dari Bani Al-Aus dan Khazraj, mereka pergi ke daerah Yathrib yang dikenal sekarang dengan Madinah An-Nabawiyah, ya. Yang mana ketika itu setelah datangnya Aus dan Khazraj ke negeri Madinah, berapa saat dan berapa tahun, berapa generasi kemudian, nazalat indahum salasu qabail minal yahud, yang mana nanti kemudian datang berapa kabilah, tiga kabilah dari kalangan Yahudiyah, yaitu Banu Qunayqa, Banu Quraizah, dan Banu Nazir, ya. Kemudian situ nanti terjadi peperangan di antara mereka yang akhirnya mereka berdamai dengan Al-Aus dan Khazraj, ya, sehingga mereka bisa tinggal bersama mereka, bersama Aus dan Khazraj, yakni Al-Yahudiyah. Wa kana min amrihim ma sanadzkuruhu. Wa nazala ta'ifatun ukhra minhum asyam, dan di antara mereka, ya, ada yang juga turun di negeri Yaman, di negeri Syam. Wahum alladzina tanassaru fi ma ba'd, yaitu mereka yang akhirnya masuk ke agama Nasrani setelah itu, karena di Syam ketika itu ada pasukan Romawi di sana. Wahum Ghassan wa Amilah wa Lahum wa Juzam wa Tanuh wa Taglib wa ghairuhum, yaitu kabilah-kabilah dari kalangan kabilah Ghassan, Amilah, Juzam, Lahum, Taglib dan selain mereka. Itu. Ya, maka setelah mereka berpencar, mereka hidup di Jazirah Al-Arabiyah, melahirkan keturunan-keturunan yang sampai sekarang menjadi masyarakat besar di negeri Arab sana. Kembali ke pembahasan al-mu'allif, yakni Sirah Nabawiyah yang kita bacakan ini. Setelah mereka berpencar ke beberapa negeri, yang salah satu tujuannya yaitu negeri Mekah. Inna Makkata min buldanil Hijaz. Mekah merupakan negara bagian Hijaz. Hijaz itu negeri Hijaz ini. Ini seluruhnya namanya Hijaz. Terdiri dari Tabuk, kemudian apa? Yanbu. Di sini. Sekarang udah masuk ke wilayah Madinah. Ini Madinah. Kemudian di sini Jeddah, sini Mekah. Ya, itu namanya. Nah, di bawahnya ada Taif. Nah, negara-negara atau kota-kota ini itu dinamakan Hijaz dahulu, ya. Innama kata min buldanil Hijaz, yang merupakan satu bagian kekuasaan Hijaz. Walam yakun bil Hijazi kayanun siyasiyun muahad yumkinu ayyusamma biddaulah. Ya, pada saat itu di mana negeri-negeri lainnya memiliki kekuasaan yang dipimpin oleh raja. Ya, di Syam, Hirah, di Mesir dan lain sebagainya dari negeri-negeri lainnya. Kan, tapi ketika itu di sekitar Hijaz, kawasan Hijaz, ya, itu tidak ada satu kekuasaan yang utuh, ya, yang bisa disebut dengan daulah atau negara. Wa innama qamat biha mudun, kan, tapi hanya saja berdiri di situ kota-kota kecil, ya, yang mana setiap dari kota tersebut memiliki sistem pemerintahan tersendiri, yang mana sistem pemerintahan tersebut biasanya apa dipimpin oleh pemuka kabilah itu, ya, atau istilahnya masyikhah, al-masyikhah, ya. Jadi sistem pemerintahannya bukan sistem pemerintahan raja, tapi ketua kabilah gitu, masing-masing punya. Madinah punya, ada di Tabuk, ada di Yanbu, ada di Mekah, Taif, Jeddah dan lain sebagainya. Mereka memiliki pemimpin-pemimpin dari setiap kabilahnya masing-masing. Ada yang kabilahnya Azdi, ada yang kabilah Adnan, gitu kan. Ada yang Jurhum dan lain sebagainya. Ya. Wa min ashhuril mudun Makkah wa Yasrib wa Taif, yang merupakan negeri atau kota yang terkenal di Hijaz, yaitu Makkah, Yasrib yakni Madinah dan Taif. Tanawalat fi ma sabaq tarfan min tarikh nas'ati Makkah wa dzakarna asla sukaniha wa hum jurhum. Ya, kita telah menceritakan pertemuan-pertemuan lalu tentang sejarah perkembangan negeri Mekah. Kita telah menyebutkan bahwasanya penduduk aslinya adalah Bani Jurhum, ya. Atau ada yang mengatakan juga sebelum Bani Jurhum datang ke Mekah ditinggali oleh Bani Imlak, ya. Alladzina kanu yaskununa kharijaha ay min hauliha. Yang mana saat itu mereka Bani Jurhum masih tinggal di pinggiran kota Makkah. Lam tuhafid Jurhum ala hurmatil haram ba'da Ismail. Ya, telah kita ketahui bersama ceritanya bahwasanya Ismail dan Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah ketika itu, dan orang yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Ismail dan Ibrahim. Ya, ketika itu dan setelahnya kemuliaan Masjidil Haram, kemuliaan Ka'bah senantiasa dijaga, ya, oleh Bani Ismail. Itu kan. Bani Ismail yang di pertemuan sebelumnya kita sebutkan namanya yaitu Qaizar dan Nabit. Itu kan. Ya, mereka masih menjaga kehormatan dan kemuliaan tanah haram, nah, ini Masjidil Haram dan sekitarnya. Ya. Kan, tapi setelah itu, setelah wafatnya Ismail dan anak-anaknya dan mereka yang berpegang kepada tauhid, hanifiyah, ya, agama Islam yang disebarkan dan dipegang oleh Ibrahim alaihissalam dan anak-anaknya. Ya, kemudian setelah mereka tidak ada, ya, masih tersisa di sana Bani Jurhum dari kabilah Jurhum yang mereka tidak bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan tanah haram. Fakathura fi ayyamihim al-baghy wal fasad, sehingga di waktu itu banyak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan dan kerusakan moral. Wa katasaba katsirun minhum malal Ka'bah alladzi kana yuhda ilaiha. Ya. Dan banyak di antara mereka yang mencuri harta Ka'bah, ya, karena Ka'bah ketika itu banyak diziarahi, ya, untuk berhaji dan lain sebagainya, gitu kan. Dan banyak yang memberikan harta untuk disumbangkan dan diurus oleh pengurusnya untuk, ya, dijadikan malul Ka'bah, harta yang dimiliki oleh Ka'bah. Dan tapi harta tersebut tidak bisa dijaga, bahkan dicuri oleh kalangan mereka. Dan bahkan diceritakan inna ma'a zamzam nadaba fi ahdihim, bahkan ketika itu air zamzam mengering, gitu kan. Ya. Kama annal bi'ra nafsaha zalat ma'alimuha, bahkan kemasyhuran dan ketenaran dan simbol dari Ka'bah, ya, air zam-zam atau sumur zam-zam itu hilang pamornya, hilang namanya, ya. Ya, orang banyak yang melupakan gitu kan hal tersebut ketika itu, ya, ketika banyak terjadi kemaksiatan, ya, terjadi kerusakan moral, maka sesuatu yang baik yang tadinya nikmat akan berubah menjadi nikmat, ya, akan berubah menjadi kehancuran, akan berubah menjadi apa, kerusakan dan hilang nikmat tersebut. Wa indama tafarraqa ba'du arabil yaman ba'da saylil arim hajara sa'labatu ibnu amr ibni amir ma qaumihi ila makkah. Dan ketika sebagian Arab Yaman, ya, berpencar, ya, setelah terjadinya Sailul Arim, banjir bandang, hijrah bersama mereka Sa'labah bin Amr bin Amir bersama kaumnya menuju negeri Mekah. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan respon yang baik oleh Bani Jurhum, ya, karena Bani Jurhum mereka yang tinggal di sana, ya, tidak diberikan respon yang baik. Akhirnya apa? Wadarat bainahum harbun, sehingga akhirnya terjadi peperangan di antara Jurhum dan Bani Sa'labah, ya, Sa'labah bin Amr tadi. Wadarat bainahum harbun intahat bihazimati Jurhum, akan tapi qaddarullah wa ma syaa fa'al, Bani Jurhum menerima kekalahan dari perang tersebut. Ya, akhirnya apa? Ya, kekuasaan Mekah, ya, kekuasaan terhadap Masjidil Haram, penjagaan terhadap kemuliaan Masjidil Haram beralih pihak, ya, dan menjadi kekuasaan Bani Sa'labah atau Sa'labah bin Amr bersama kaumnya. Wa indama marida Sa'labah rahala ila Syam. Ya, ketika itu, setelah itu, ketika Sa'labah sakit, jatuh sakit, dibawa ke negeri Syam. Wa waliya amra Makkah wa hijabatil Ka'bah ibnu akhihi Rabi'atu ibnu Harisa ibnu Amr. Ya, kemudian penanganan masalah apa? Urusan Mekah dan penjagaan Ka'bah diberikan kepada putra saudaranya, yaitu Rabi'ah ibnu Harithah ibn Amr. Ya. Tadi siapa? Sa'labah bin Amr ibn Amir. Ini anak dari saudaranya, yaitu Rabi'ah bin Harithah bin Amr. Wahuwa Luhai. Ya, itu nanti kisahnya yang kita ceritakan nanti. Wa urifa qaumuhu bi Khuza'ah, dan kaum tersebut, yakni kaum Sa'labah ini, dikenal dengan kabilah Khuza'ah. Wa qad inhaza ilaihim Banu Ismail ibn Ibrahim wa kanu qad i'tazalul harba allati darat baina Jurhum wa Sa'labah. Yang kemudian akhirnya mereka bisa berdamai, ya, dengan Banu Ismail ibn Ibrahim dan selainnya dari kabilah Jurhum setelah terjadi peperangan sebelumnya yang dimenangkan oleh Sa'labah. Ya, akhirnya mereka berdamai dengan Jurhum. Wa kanu qad i'tazalul harba allati darat baina Jurhum wa Sa'labah, dan mereka telah meninggalkan peperangan, artinya ingin hidup damai saja. Itu. Ya, ketika kita tidak ada aturan, gitu. Tidak ada kedisiplinan, tidak ada sistem yang mengatur hidup kita, maka akan terjadi kerusuhan, gitu. Ya. Akan terjadi kerusuhan, akan terjadi peperangan, saling membenci, saling apa, merusak satu sama lain. Itu pentingnya aturan, ya. Dimanapun kita hidup perlu aturan. Kalau nggak mau diatur, ya akan hancur. Waqat in haza ilaihim Banu Ismail ibn Ibrahim. Wazallat Khuza'atu tali amral baitil haram nahwan min 300 sanah. Kemudian Bani Khuza'ah memegang sistem pemerintahan dan mengatur Baitul Haram selama lebih dari 300 tahun. Ada yang mengatakan 500 tahun. Ya, artinya setelah Ka'bah dan Mekah dipegang oleh Harithah apa Rabi'ah, yaitu dari kalangan Bani atau dari kabilah Khuza'ah, itu terus kekuasaan tersebut berjalan selama 300 tahun. Wa kanat Quraisy idzaka mutafarriqah fi Bani Kinanah. Ketika itu kaum Quraisy, yakni kaum Quraisy itu siapa? Dari Bani Adnan, ya, Adnan. Adnan itu keturunan Ismail alaihi salam, ya. itu tidak ada hubungannya dengan apa namanya Sadu Ma'rib tadi. Ya, artinya mereka sudah hidup di luar Yaman, ya, yakni Bani Adnan itu, Quraisy. Wa kanat Quraisy idzaka mutafarriqah. Ya. Jadi sekarang kekuasaan Mekah dipegang oleh Huza'ah yang berasal dari Yaman. Ya. Dan ketika itu Quraisy masih berpencar, terpecah belah, ya. Masih tinggal di sekitar Bani Kinanah, ya, di sini. Sekitarnya masih berpencar sana sini. Hatta taz'umuha Qusay ibn Kilab wa wahada butunaha. Ya, hingga akhirnya kemudian Qusay bin Kilab, yaitu kakek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke berapa? 4, ya. Siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya. Hingga akhirnya Quraisy disatukan kembali, disatukan oleh Qusay bin Kilab, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khadha harban didu Huza'ah haula wilayatil bait. Ya, terjadi peperangan lagi. Ya. Antara Quraisy dan Huza'ah untuk memperebutkan apa? Wilayah Baitul Haram atau wilayah Ka'bah, wilayah Mekah. Wa anathu Qudha'ah fi harbihi. Dan Qusay bin Kilab ini bersama Quraisy dibantu oleh Qudha'ah, Bani Qudha'ah dalam memerangi siapa? Bani Huza'ah tadi. Wa tadakhalat qabailul Arab, maka mayoritas kabilah-kabilah Arab ketika itu bersatu untuk memerangi Huza'ah ini, ya, yang datang dari negeri Yaman. Wantahatil harbu bitahkim alladzi natija anhu ahqiyatu Qusay bin Kilab biwilayatil Ka'bah. Hingga akhirnya perang berakhir dengan perjanjian damai, yaitu dengan hasil berhaknya Qusay bin Kilab atas wilayah Ka'bah. Maka dari itu, mulai dari itu, wa mundzu dzalikal yaum irtafa'at makanatu Quraisy bainal Arab. Setelah kejadian itu, nama Quraisy meninggi, ya, kemuliaannya dan makin disegani kedudukannya di kalangan Arab. Qama Qusay bi taqti'i Makkah riba'an baina qaumihi. Ya, maka ketika itu Qusay bin Kilab mulai membagi Mekah menjadi 4 sektor, ya, di antara kaumnya. Fa anzala kullu qaumin min Quraisy manazilahum min Makkah. Kemudian Qusay bin Kilab membagikan apa? Kedudukan atau posisi-posisi penting, jabatan-jabatan penting di Mekah kepada pemuka-pemuka Quraisy ketika itu. Wa kanat lahu jami'ur riyasah min hijabatin wasiqayatin wasidanatin waliwa. Ketika itu Qusay bin Kilab yang memegang kekuasaan, ya, dan mengatur segala urusan Masjidil Haram dari penjagaannya, gitu kan, dari pelayanan terhadap orang-orang yang berdatangan ke sana, baik dalam urusan dagang atau urusan ibadah, tawaf di Ka'bah dan lain sebagainya. Bahkan urusan militer, liwa. Wa bana daran li izahati dzulumat wa fasril khusumat. Dan Qusay bin Kilab juga mendirikan, ya, tempat atau kantor untuk menghilangkan kezaliman-kezaliman dan menghilangkan pertikaian, yakni kantor atau lembaga pengadilan, ya. Bahasanya daran li izahati dzulumat wa fasli al khusumat, dinamakan dengan Darun Nadwah, ya, Darun Nadwah itu didirikan oleh Qusay bin Kilab. Wa kana yar'asu ijtima'atiha wa yudiru su'unaha. Ya, dan Qusay bin Kilab ketika itu orang yang langsung turun untuk apa namanya memimpin pertemuan-pertemuan mereka di Darun Nadwah dan mengatur segala urusan yang ada di Darun Nadwah ini. Wa farada ala Quraisyin kharajan sanawiyan yu'addunahu ilaihi linfiqu minhu ala ta'ami fuqara'il hujaj au ala fuqara ala it'ami fuqara wal hujaj. Dan mewajibkan kepada seluruh Quraisy yang ada di sana untuk membayar pajak tahunan diserahkan kepada Qusay bin Kilab, ditaruh di Darun Nadwah ini untuk apa? Liunfiqa minhu ala it'ami fuqara, untuk diberikan kepada fuqara, orang-orang fakir dan orang-orang yang berziarah ke Masjidil Haram, memberi makan mereka, itu memberi makan mereka, fakir-fakir dan jamaah haji yang datang ke sana. Wa indama kabura Qusay fawada amrahu hadhil wadha'ifi war riyasati ila akbari abnaihi abdiddar. Maka ketika Qusay menua, ya, dialihkan kepemimpinannya, urusan-urusannya kepada anaknya yang paling besar, nama yang dinamakan atau yang diberi nama Abduddar. Walamma mata Abduddari wa ikhwatuhu, dan ketika wafat Abduddar dan saudara-saudaranya, yaitu Abdul Manaf dan Abdul Syam dan Abdul Uzza, ikhtalafa abna'uhum fi hadhihi riyasat, maka mereka berselisih siapa yang berhak untuk apa memimpin Darun Nadwah ini atau memimpin Mekah. Ikhtalaf abna'uhum, anak-anak mereka berselisih. Waftaraku ila firqatain, maka mereka terpecah menjadi dua kelompok. Firqatun bayat bani Abduddar, satu kelompok membayat anak-anak dari Abduddar. Wa firqatun bayat bani Abdi Manaf, dan sebagiannya membayat anak-anak dari Abdul Manaf. Wa wada'a hilafa bani Abdi Manaf aydiyahum indal halaf fi jafnatin fi hatib. Ya. Jadi cara baiat mereka yaitu dengan menaruh apa? Tangan-tangan mereka ketika baiat di sebuah bejana yang berisi parfum atau wewangian, tib. Summa lamma qamu masahu aydiyahum bi arkanil Ka'bah. Kemudian ketika mereka berdiri membaiat, mengusapkan tangan-tangan mereka di tiang-tiang Ka'bah, maka mereka dinamakan Halful Al-Mutayyibin atau Bai'at Mutayyibin namanya. Dikenal dengan Bai'at Mutayyibin. Adapun apa? Adapun anak-anak dari Abduddar dan orang-orang yang bersukutu dengan mereka, faqad akhraju jafnatan mamlu'atan dama. Ya, mereka dari anak-anak Abduddar mengeluarkan bejana yang berisi darah. Ya, fa fa'alu ma fa'alahu banu Abdi Manaf indal Ka'bah. Mereka melakukan seperti yang dilakukan anak-anak Abdul Manaf dan sekutu mereka terhadap Ka'bah, yakni mengusapkan tangan-tangan mereka yang berlumuran darah ke tiang-tiang Ka'bah. Ini kontras, ya. Yang satu Bani Abdul Manaf membaiat dengan memasukkan tangan-tangan mereka ke bejana yang berisi parfum atau wangian, sedangkan Bani Abduddar mereka mengotori, melumuri tangan-tangan mereka dengan darah. Artinya perjanjian hidup dan mati gitu ya bagi mereka, itu karena simbolnya darah gitu. Wasamau al-ahlaf, mereka menamakan bai'at tersebut dengan bai'at ahlaf. Tsumma akhiran istalaha al-fariqani ala an takuna ar-rifadata was-siqayata li bani Abdi Manaf. Setelah terjadi pertikaian, akhirnya mereka berdamai, ya, Bani Abdul Manaf dan Bani Abduddar. Untuk apa? Alan takuna ar-rifada was-siqayah li bani Abdul Manaf, akhirnya mereka membagi tugas. Ya, tugas makanan dan air zam-zam serta seluruh pelayanan terhadap jemaah haji dipegang oleh Bani Abdul Manaf. Ya, wa antastaqirra al-hijabata wal-liwa'a wan-nadwa fi Bani Abdiddar, sedangkan urusan pengamanan militer dan darunadwah, urusan keadilan, pengadilan dipegang oleh Bani Abdiddar. Ya, ini kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Wa qasamat ar-ri'asatu allati nalaha Banu Abdi Manaf baina Hashim wa akhihi Abdi Syam. Fakanat as-siqayah war-rafadah li Hashim wal qiyadatu li Abdi Manaf. Maka kemudian Bani Abdul Manaf masih membagi kekuasaannya tadi, ya, yang didapatkan, ya, dibagi kepada Hashim, yaitu kakek Nabi SAW, dan saudaranya Abdul Syam. Ya. Bagian urusan pelayanan, makanan, air, zam-zam, dan sebagainya dipegang oleh Hashim. Sedangkan urusan militer dan kepemimpinan lainnya dipegang oleh Abdul Syams. Artinya sini ketika sudah dibagi antara Bani Abdul Manaf dan Bani Abdiddar, Bani Abdul Manaf masih membagi tugas lagi, tugas pelayanan dan tugas keamanan, ya, yang diberikan kepada Hashim dan Abdul Syams. Itu. Naktafi insyaallah ilahuna. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.